Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai di surat apa sekarang? Al-Haqq. Al-Haqq ini sudah kayaknya. Al-Qalam. Sekarang Al-Qalam. Ya. Surat Al-Qalam. Sampai ayat berapa sekarang? 15 kemarin. 18. Ya, 18 ya. Berarti sekarang 19. Ya. Sekarang ayat 18. Ayat yang ke-18 surat Al-Qalam. Gimana kalau kita baca 5 ayat saja? 5 ayat, setelah itu kita sebutkan hukumnya, kemudian nanti masing-masing baca. Nah, cukup 5 ayat. Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yastathnun. Yastathnun. ولا يستثنون فضاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين إن كنتم صارمين Satu ayat lagi. Fanطلقوا وهم يتخافتون. Nun sukun setelahnya huruf ta, ikhfa tafkhim, ikhfa tebal. Fanطلقوا طلقوا وهم يتخافتون Baik, kita sebutkan hukumnya. Ini merujuk kembali hukum yang telah kita pelajari. Wala yastathnun. Wala, ini matbabi. La, lamnya dipanjangkan dua harokat. Matbabi. Naam. Yastathnun. Nun. Ini mad arif li sukun. Ini sukun pada nun al-arif. Arif ini asalnya bukan sukun. Asalnya berharokat. Kemudian karena waqaf akhirnya menjadi sukun. Kemudian sebelumnya adalah mad. Huruf mad adalah huruf waw, sebelumnya dhammah. Huruf waw adalah huruf mad, sebelumnya dhammah. Nah, mad ini disebut dengan mad arid lissukun. Panjangnya dua harokat, empat harokat, dan juga atau enam harokat. Ini boleh dua harokat, boleh empat harokat, dan juga atau boleh enam harokat. Yang berikutnya, fatafa 'alaiha ta'ifun 'alaiha, kalau fata matabi 'alaiha ya sukun, sebelumnya fathah ya sukun, sebelumnya fathah adalah huruf lin, huruf lin. Ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Ta'ifum mad wajib mutasil. Ta'nya dipanjangkan 4 harokat. 4 harokat. Kemudian tanwin bertemu dengan mim. Mim tasdid ibghad bi gunnah kamil, digedengungkan secara sempurna. Mir rabbika nun sukun bertemu ra. Ibghad bila gunnah. Ibgham tetapi tidak digunakan. Ronya bergetar. Tasdid menunjukkan dua huruf. Mirra. Mirrabbika. Menunjukkan dua huruf. Wahum na'imun. Mim sukun. Setelahnya huruf nun. Izhar syafawi. Bacanya jelas. Yani tidak dengung, tidak juga samar-samar. Kemudian nun adalah huruf di atasnya ada mad. Ini mad wajib mutasil. Panjang-panjangnya dua harakat. Fa'asbahat fa'as-as-sa sukun, sebelumnya fathah. Sot yang disukun sebelumnya fathah. Bibir tidak dimajukan. Bibir kita berada pada posisi normal, tidak dimajukan. Huruf ta di antara sifatnya adalah hams. Fa asbahat bahat kafarim kaffa kaf, ada hamzah wasal langsung ke huruf sad. Kafarim. Fatanadaw musbihin. Fatanadaw. Waw sukun sebelumnya fathah. Bacaan lin. Alif dianggap tidak ada. Alif di atasnya ada bulatan kecil. Dianggap tidak ada. Anigdu ala harfikum in kuntum sarimin. Anigdu goin tidak dipantulkan karena goin bukan huruf kolkola. Ala harfikum rasukun sebelumnya fathah. Tafkhim dibaca dengan tebal dan takrir. Takrir ini bergetar. Bergetarnya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Baik. Cara mentafhimkan, yani menebalkan huruf ra dengan mengangkat pangkal lidah ke atas dan bibir bawah diangkat sedikit. Har. Anigdu ala harfikum in kuntum. Harfikum in kuntum. Nun sukun setelahnya huruf kaf. Ikhfa, tarqiq. Bacanya samar-samar. Begitu juga nun sukun setelahnya huruf ta. Ikhfa juga. Kemudian yang terakhir, fa'talaqu fa'ta. Nun sukun setelahnya huruf ta. Ikhfa tafkhim. Ikhfa tebal dengan mengangkat pangkal lidah ke atas, bibir bawah diangkat sedikit. Fa'talaqu fa'talaqu wa hum yatakhafatun yatakhakh. Boleh dibaca dua, bersih dan kotor. Kha kha nam. Tidak mengapa. Baik. Coba kita baca lagi dari atas ayat yang ke-18. Wala yastathnun. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. نعم dari kanan تفضل. Fatana. Nam. In kuntum. Lidah diangkat ke atas, tetapi tidak ditempelkan. Cukup diangkat. In kuntum sarimin. Sekali lagi. Nambar kolofi. Baik, selanjutnya. من الشيطان. Lanya jangan kepanjangan. Wala yastas. Yang pertama sin, yang kedua sa. Wala yastasnun. Yas, sinnya udah bagus. Sa-nya, sa makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bagian punggungnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wala yastasnun. Nah. Wahum tidak putus suara, suara jangan putus. Mirrabbika wahumna wahumna imun. Jangan wahumna wahum ini putus. Wahumna imun. Sekali lagi foto. Alaiha. Nampak kafir terus. K. Fa'as. Shadnya jangan pantul. Fa'as bahat. Tanya jangan pantul juga. Fa'as bahat kasorim. Kas k bukan ko. Kasorim. Nampak. Da, dau. Nah. Anil, goinnya jangan pantul. Anil du ala harfikum. Sarimin. Bukan. In kuntum, tapi in kuntum sarimin. Nah, barakallahu fiik. Terus. Fa'antalaqu. Nambar ke wafik. Selanjutnya. Nambar kelopi selanjutnya. Kassa, kassarim. Nambar kalau fikir. Baik, fadhal. Fatofa alaiha, hanya ditahan dua rakaat. Fa asbahat kasarim. Ka kasarim. Naam. Fatana. Fatana daw. An yagdu. Sarimin. Sarimin. Naam. Jadi sarimin. Sari. Baik, selanjutnya. Wa. Wahum. Fa'atalaku wahum yatakhafatun. Wa, wa, bukan fa, tapi wa, huruf waw. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, barakallahu fiik. Afdal. Fata tanadau. Naam, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Na'i. Ah, kalau na'imun ini ain. Yang benar hamzah. Na'imun. Alaiha. Ah, kasarim, sarim. In kuntum di dibaca, ditahan dikit, samar-samar, didengungkan dikit. An yaghdu 'ala harfikum in kuntum sarimin. Fa'u tebal. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Fa'as, sotnya jangan pantul. Fa'as bahat kasarim. Tebal. Nah, barakallahu fi. Selanjutnya. فتنادوا مصبحين نعم بارك الله فيك selanjutnya Barakallahu fi selanjutnya. Baik, barakallahu fikum. Baik, pengucapan huruf berharokat dhamma dengan menghimpun bibir, ya, menghimpun kedua bibir. Mengucapkan atau membaca, melafadzkan huruf berharokat fathah cukup membuka mulut. Membuka mulut, ini fathah. Fata wala wala yas tasnun. Kemudian yang berikutnya mengucapkan atau melafazkan huruf berharokat kasrah dengan menurunkan sedikit rahang bawah. Ini rahang bawah diturunkan sedikit. 6. Baik, ada jam berapa? Sebentar lagi. Ya, menit. Baik, kita cukupkan. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.